Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula panjenengan sami dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Salajengipun kula panjenengan sami ugi dimudahkan untuk memanfaatkan waktu ba'da salat maghrib menika kangge sesarengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wonten ing kesempatan dalu menika wonten setunggal tema pembahasan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, yaitu pendidikan tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, bagaimana dulu salaf mendidik anak-anak mereka. Niki babagan penting. Nyinaoni mempelajari bagaimana dulu para salaf. Salaf niku nggih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in lan para tabi'ut tabi'in. Niki ingkang dipun maksud salaf. Salaf niku pendahulu ingkang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami yakin bilih anak itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Babagan panganan, makanan, minuman itu saja akan diminta pertanggungjawaban. Ini padahal barang sing mati, nggih napa? Makanan, minuman itu diminta pertanggungjawaban. Napa malih nikmat ingkang langkung ageng tinimbang niku, lebih besar dari itu semuanya. Yaitu nikmat al-aulad, anak-anak. Ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua adalah pemimpin. Sing mimpin, sing bimbing, sing ngurusi, sing didik. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kabeh kowe iku ra'in. Ra'in iku penggembala, mimpin. Kalian semua ini pemimpin. Dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak bisa lari, mboten saged melajar. Mesti bakal ditakoni, mesti bakal dijalui pertanggungjawaban terkait dengan anak-anak kita. Dereng ingkang sanes. Ananging fokus pembahasan kula panjenengan sami dalu menika inggih menika pembahasan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Karena kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban, sak mestine nggih kudu nyiapaken, harus menyiapkan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mangke mempertanggungjawabkan nikmat ini. Nikmat aulad, anak-anak putra-putri niku. Nah, kula tak tanglet rumiyin. Tiang ingkang bakal selamat nalika diminta pertanggungjawaban, tentunipun tiang ingkang berhasil mendidik. Nggih nambatan. Orang yang berhasil mendidik, orang yang telah mengemban amanat dengan sebaik-baiknya, itulah orang-orang yang selamat. Nah, walhamdulillah wonten contohnipun, ada contoh orang-orang yang telah mengemban amanat. Nah niki. Angger wonten contohnya kan gampang, nggih napa? Perkara niku angger wonten contohnya gampang. Tapi angger ngawali niku angel, angger wonten contohnya luwih gampang. Lah niki ma'asyiral muslimin termasuk kemudahan dari Allah di dalam masalah mendidik anak-anak, juga ada contohnya. Contoh sing wis berhasil, contoh sing wis nglakoni tarbiyah kanthi amanah, menunaikan amanah. Inggih menika mboten sanes ingkang nomor setunggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki piyantun ingkang paling melaksanakan amanah. Semua amanah, kabeh amanah dilakoni, dilaksanakan, ditunaikan dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sakderengipun diangkat menjadi nabi dan rasul, sakderengipun dipun angkat menjadi nabi dan rasul, Nabi kita alaihi salatu wassalam niku sampun pikantuk gelar napa? Al Amin. Napa niku Al Amin? Al Amin niku artosipun tiyang ingkang dipun percaya. Orang percaya titip amanah niku ora bakal wedi, ora bakal dikhianati. Titip rahasia kepada Nabi tidak mungkin akan bocor. Titip barang kepada Nabi juga tidak akan rusak, dijogo. Niki sakderengipun diangkat menjadi Nabi lan Rasul. Napa malih saksamunipun dipun angkat menjadi Nabi dan Rasul, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dados piantun ingkang paling netepi amanah, termasuk di dalam mendidik anak-anak. Kula panjenengan sami nalika maos sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam kagungan putra-putri cacahipun 7. 7 putra-putri Rasul. tiga kakung sekawan estri. Tiga putra yaitu Al-Qasim, lajeng Abdullah, ingkang nomor tiga Ibrahim. Niki putra kakungipun Rasul alaihi salatu wassalam. Lajeng ingkang sekawan niku putrinipun Rasul, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, lan ingkang terakhir Fatimah radhiyallahu taala anha. Niki putra-putrinipun Rasul alaihi salatu wassalam. Dipun didik kanthi bentuk penuh amanah, dipun didik kanthi penuh kasih sayang, sehingga keluarga Rasul alaihi salatu wassalam, putra-putrinipun Rasul alaihi salatu wassalam adalah putra-putri yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, intinipun alhamdulillah kula panjenengan sami niki seneng bungah, sebab anggere arep mendidik anak niku wis ana contone. Sampun wonten napa contone? Inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sing ora ana wong sing ora sepakat. Kabeh sepakat, kabeh seneng, kabeh ngakui dilih Rasul alaihi salatu wasallam itu contoh sing paling bagus. Nggih napa ten? Niki. Dadi kabeh sepakat. Masa kita tidak akan mencontoh Nabi? Wong Allah kemawon sampun mempercayakan amanah kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mempercayakan amanah risalah, menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong Allah mawon pitados percaya kok kula panjenengan sami ora percaya, kan aneh. Insyaallah mekaten ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sak temene utawi wis mesti teman-teman ana ing sak jeroning Nabi alaihi salatu wassalam, ucapane perbuatane semua ada pada di Rasul adalah uswatun hasanah, tauladan ingkang bagus. Termasuk sepindah malih nggih, kalau wau babagan tarbiyatul aulad. Niki kalih perkawis nggih. Ingkang nomor setunggal kita ilingaken bilih anak niku amanah, lan kula panjenengan sami bakal dipun suwuni tanggung jawab. Ingkang nomor kalih tiyang ingkang bakal saged napa selamat saking pertanggungjawaban niku, tiyang ingkang sampun maksimal utawi berusaha mendidik anak-anakipun kanthi napa sae. Lan alhamdulillah didik kanthi sae niki sampun wonten contonipun, nggih, wonten toladanipun, inggih menika tarbiyatus salaf, pendidikane salaf, maksudipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nggih nyonto Nabi alaihi salatu wassalam, para tabiin nggih alhamdulillah nyonto para sahabat, para tabi'ut tabiin nggih nyonto para sahabat. Sehingga nggih pendidikan yang terbaik itu ada pada mereka. Pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam, pendidikan para sahabat, para tabiin lan tabi'ut tabiin. Lan iki ingkang bakal dipun utawi kita ingetaken sekedhik wonten ing kesempatan dalu menika insyaallah taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pendidikan utawi tarbiyah lare-lare ingkang dipun laksanakaken dening Nabi, dilampahi dening Nabi lan para sahabat niku tarbiyah ingkang pripun? Nah niki penting. Kita akan mencontoh. Jawabanipun monggo kita tingali pinten poin. Ada beberapa poin. Yang poin-poin ini adalah ya apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, lan niki ingkang dipun perintahkan dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor setunggal ma'asyiral muslimin, pendidikan anak, tarbiyatul aulad, nggih, ingkang sae, ingkang dipun ridhoi dening Allah inggih menika tarbiyatul aulad ingkang dilandasi kanthi keikhlasan. Iki nomor setunggal. Didik kanthi ikhlas. Wabillahi taufiq. Sebab ingkang naminipun pendidikan, tarbiyah, niku kan ibadah. Nggih napa ten? Ibadah dumateng Allah. Lana ibadah niku ora ikhlas, ora kanggo gawe. Ibadah ora ikhlas, ora ketompo. Angger mboten ketampi, nggih saged kemawon tarbiyahipun ora berhasil. Lah wong ora ikhlas. Niki ma'asyiral muslimin. Saya sebagai orang tua, nggih, wong tua didik anak-anakipun. Wajib anggenipun didik niku ikhlas lillahi taala. Dene wonten ingkang sanjang, lah sing jenenge bapak ya mesti ikhlas. Mboten mesti. Urusan ikhlas niku kan urusan hati nggih napa mboten? Urusan hati. Menawi kula panjenengan sami mboten tansah nyuwun dumateng Allah supados ibadah kula niki ikhlas nggih. Mboten saged ikhlas. Apalagi mendidik anak itu kan antara suami dan istri, bareng-bareng. Sing lanang nggih didik, sing wadon nggih napa? Didik. Saged kemawon sing wadon didik bocahe sebab mboten ikhlas karena Allah. Sebab keweden anger domai suaminya kan repot kok anger domai bojoku piwe. Iki ora ikhlas male. Utawi kosok wangsule. Jane ora pengin didik. Tapi karena ada mertua, ada napa pokoke ana sing ndeleng, akeh sing ndeleng ki anger nyong ora didik nyong bakal napa mendapatkan celaan dan yang semisal. Intinipun ibadah niku kedah dipun lampahi kanthi ikhlas lillahi taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din. Beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Mboten mung sekedar nglakoni ibadah. Nglakoni ananging dilampahi kanthi ikhlas mukhlishina lahud-din niki. Tarbiyah mendidik anak juga demikian. Bukan hanya sekedar didik anak, mendidik anak tetapi mukhlishina lahud-din. Ya. Anak saya bawa ke masjid. Sebab aku wong tua bodoh ngajari maca Al-Qur'an grundan-grandet, ya tak gawa nang napa masjid ana ustaz wonten tiyang ingkang bagus bacaan Quran pun, nah, yang mendidik anak kita bukan hanya satu, banyak juga. Kita sebagai orang tua juga, apa, mungkin mencarikan guru untuk anak kita. Kita pun juga harus mengingatkan kepada saudara-saudara kita atau yang ikut mendidik anak-anak kita agar mendidik dengan ikhlas. Saya bodoh, kebetulan adik saya, kakak saya pinter. Pinter Quran, pinter Mas, tolong diajari anakku. Juga sekaligus diingatkan keikhlasan dan seterusnya. Gih niki perkawis penting masyarakat muslim. Kabeh mawon. Semua ibadah, pengawasan gitu. Kita ini semuanya dituntut ikhlas. Gih napa ten? Sing masang mic niki kudu ikhlas. Angger ora iman-iman banget. Sing ngomong nggih kudu ikhlas nek mboten eman-eman. Jenengan sedaya nggih ngoten. kudu ikhlas. Sing nyiapaken wedang niki kudu ikhlas mboten? Nggih kudu ikhlas sami mawon. Sing ngrumke lampu nggih kudu napa? Ikhlas. Angger nganti ora ikhlas niki mana iman? Urip teng donya niku namung sepindah, ora ono sing ping loro, jilid loro niku mboten wonten. Angger wis mati wis mati. Angger ora ikhlas ya ora ikhlas. Wajib kita jadi keikhlasan. Nah, pendidikan tarbiyah aulad kanthi ikhlas niku akan membuahkan hasil. Insyaallah taala. Niki ingkang nomor setunggal ma'asyiral muslimin. Ikhlas niku buahipun kathah. Dadekaken wong sabar nggih napa mboten? Angger ikhlas niku mesti sabar. Contohnya Nabi alaihi salatu wassalam yang dididik oleh Nabi mboten mung wong siji loro, nggih napa mboten? Yang dididik oleh Nabi satu atau dua atau alam ini. Wis sak donya nggih napa mboten? Rahmatan lil alamin kabeh. Karena beliau ikhlas ora mandek anggenipun didik. Mboten mandek. Senajan dielek-elek, senajan disakiti, senajan diusir, bahkan mau dibunuh. Sudah berkali-kali Nabi alaihi salatu wasallam akan dibunuh. Mboten tanggung-tanggung, ora sepisan pindho, aben dina, aben wektu. Tetapi kenapa beliau tidak berhenti? Nah niki kuncinipun, di antaranya napa? Ikhlas. Ngajari wong, bar ngajari niki wong ora ngucapake terima kasih, ya ora apa-apa wong saya tidak mencari apa namanya ucapan terima kasih. Nabi alaihi salatu wasallam pergi ke Thaif. Kemudian ternyata mereka tidak mau beriman, Rasul diusir, dibalangi watu sampai kaki beliau apa? Ya, berdarah-darah dan seterusnya. Nabi tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti. Atas itu cekap niki ingkang nomor setunggal, tarbiyah yang mulia, tarbiyah salaf niku, tarbiyah yang dibangun di atas keikhlasan. Ingkang nomor kalih ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, menjadi tarbiyah yang baik. Sebab ingkang nomor kalih, tarbiyah itu dibangun di asas, di atas asas mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam, derek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asasiku kalih ingkang nomor setunggal ikhlas karena Allah, ingkang nomor kalih derek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalih niku sajatosipun ada pada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki poin penting. Jadi kalau kita mau mendidik anak, bagaimana Rasul mendidik? Mari kita contoh. Apa yang beliau ajarkan? Mari kita lihat Rasul ngajari napa mawon. Nanti kita terapkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ada orang-orang yang bersalah, yang namanya mentarbiyah mungkin akan mendapatkan anak salah dan seterusnya, Rasul bagaimana? Apakah menghukum dengan kekasaran? Apakah menghukum dengan apa? Hukuman-hukuman yang merusak fisik utawi pripun? Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam. Intine pun nyontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ibadah niku mboten cukup ikhlas mawon. Di samping ikhlas harus juga sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salate ikhlas ning ora tumakninah. Salate ikhlas ning wudune ora sempurna. Nggih. Wudune mboten cocok, mboten sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kudune sikut niki dikucuri banyu malah dicorna bae garing. Nah niku contone. Lahiriae rampung anggenipun wudu, nggih mboten? Rampung wudune. Ning kisikut ya ora kena banyu, entuk-entuk nggih ora kena napa? Banyu niki wudune mboten sah. Mangke salat, salate nggih katut melu ora sah sebab termasuk nggih syarat-syarat salat kedah sempurna anggenipun wudu mengangkat hadas asghar lan hadas napa akbar. Terus ikhlas mawon mboten sekat. Ikhlas lan ugi cocok dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki ingkang nomor kali. Salat sengipun nomor 3 sekawan gangsal lan sakdurungipun niki sejatosipun rincian dari poin-poin yang telah kita sebutkan. Intinya kalih niku. Intinya dua itu. Selebihnya adalah penjelasan kemawon, penjabaran. Nggih monggo ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita lihat ya bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in mendidik anak-anak mereka. Kita lanjutkan. Ini poin ingkang nomor 3, niki rincian nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nalika mendidik putra-putrinipun, mendidik putra-putri para sahabat ingkang kita tingali Rasul alaihi salatu wasallam itu mendidik anak-anak untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Niki diantara yang diajarkan. Termasuk poin paling penting. Bagaimana agar anak-anak itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Niki sing paling penting. Kula panjenengan sami niki makhluke Allah. Diciptakan bukan untuk sia-sia. Mboten. Tetapi kita diciptakan itu untuk beribadah kepada siapa? Allah, seperti Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Niku mboten ning kula tok. Ning anak-anak kula nggih sami. Mboten namung panjenengan, putra-putrinipun panjenengan sami mawon padha-padha kabeh hambane Allah sing kudu ngibadah kepada siapa? Allah. Dadi kula panjenengan sami juga ingin agar anak-anak kita ini ya terdidik dalam bingkai ibadah kepada Allah. Mereka menjadi anak-anak yang mengenal Allah. Ya bagaimana akan beribadah kepada Allah kalau tidak mengenal Allah? Lho piye arep ibadah karo Allah ora kenal Allah? Mestine harus diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang namanya mendidik anak itu ya, enggak harus seperti ini di atas meja tenjero masjid baris. Padha anak-anak ayo padha ngrungokake taklim mboten kudu niku. Ini salah satunya. Dalam kehidupan kita, kita mendidik sambil berjalan, sambil di pematang sawah, sambil makan, sambil ngempani ayam. Ini momen-momen kita sebagai orang tua memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak kita. Sapa sing nyiptake ayam? Jawabane Allah. Bocah niku asline wis lahir fitrah. Anak itu lahirnya di atas napa? Fitrah. Fitrah niku napa? Islam. Fitrah niku napa? Islam. Dipun sebatakan wonten ing hadis, Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kabeh sing lahir niku kondisine kahanane di atas napa? Fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi. Bapak biyunge iku sing dadekake bocah iki dadi Yahudi. Lan uga bapak biyunge sing dadekake bocah iku dadi Nasrani, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Majusi. Orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Rasul tidak menyebutkan Islam, nggih mboten. Karena memang lahirnya sudah dalam keadaan apa? Islam, fitrah. Anak itu lahir fitrah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi. Niki bayi lahir itu dalam keadaan fitrah. Kita sebagai orang tua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu lahir dalam keadaan apa? Fitrah, dijaga fitrah itu. Sehingga ketika kita dalam momen-momen tadi sejak kecil sudah diingatkan, man khalaqa as-sama'i wal ard, sapa sing nyiptake langit, sapa sing nyiptake bumi, dia akan mengatakan Allah. Diajari yang menciptakan ayam ini siapa? Allah. Lagi makan banyak rezeki atau makanan macam-macam, ini siapa yang memberikan rezeki? Allah. Kalau seperti itu terus, akan muncul kecintaan anak itu kepada siapa? Allah. Nah, kita bisa tinggal di rumah ini, alhamdulillah, udan kayak agak seorang di rumah melas. Udan, omahe ora borot, kasure kandel, kemule kandel, enak kan gitu, nggih. Ingatkan anak ini, siapa yang memberikan apa? Nikmat ini, Allah. Iya. Diajari kalau mau minta, minta kepada Allah. Kamu butuh apa? Minta pada Allah. Kalau minta pada bapak, bapak suatu saat mati. Kalau kita sejak kecil, sejak anak kita kecil dididik untuk minta pada Allah, orang tua tidak akan pernah menyesal. Tidak bergantung pada orang tuanya, tidak bergantung kepada yang lain, bergantung hanya kepada Allah. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis, suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan Ibnu Abbas. Ini contoh pendidikan Rasul sebagai salaf kita. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas niku sepupunya Nabi. Sepupu tapi ya kayak anak beliau. Seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan sepupu, nggih namanya. Sepupu, tapi dipelihara oleh siapa? Nabi sejak kecil, ya, dididik oleh Nabi. Itulah orang-orang yang dididik oleh Nabi. Coba kita lihat bagaimana Nabi mendidik Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Al-Abbas itu saudaranya Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ini sepupu. Nabi yang mendidik. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anakku, wahai Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak muda, aku akan ajari kamu beberapa kalimat pendidikan ini. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga Allah, Allah betul perlu penjagaan. Maksudipun jaga batasan-batasannya Allah, jaga syariate Allah. Sholat limang waktu iku batasan-batasanipun Allah. Jaganen sholat niku termasuk batasan Allah yang kita diperintahkan untuk menjaganya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, hafizu ala sholawat, jagalah oleh kalian sholat-sholat itu. Kon podo jogo sholat. Nek kowe gelem jaga Allah, Allah bakal jaga sliramu. Balasan sesuai dengan amalan, dididik sejak awal. Kamu jaga agama Allah, Allah akan menjaga kamu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Allah, dididik sejak kecil. Suruh banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, dididik. Nyuwun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini berarti bagian penting di dalam mendidik anak-anak kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal kekuasaan Allah. Kita lanjutkan sedikit hadis ini. Nabi kemudian mengatakan kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhub. Wahai Ibnu Abbas, ini makna hadis. Kamu harus betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia semuanya, kabeh menungso, kabeh jin, angger kumpul bareng. Semuanya berkumpul, semuanya bau-membau untuk memberikan manfaat kepada kamu. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu kalau Allah tidak menetapkannya. Jadi kembali lagi, semuanya siapa? Allah. Sama juga wahai Ibnu Abbas, law ijtama'u, kalau semua manusia dan jin kumpul, kabeh wong kumpul, kumpul bakal nyilakani sliramu. Semuanya berkumpul untuk mendatangkan kejelekan untuk wahai Ibnu Abbas, sungguh tidak mungkin akan ada kejelekan yang sampai kepadamu kecuali sebatas yang Allah tetapkan. Jadi tidak pernah bergantung kepada apa? Makhluk. Apabila itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam yang berusaha untuk mencelakai beliau itu semuanya musuh-musuh Allah. Tetapi tidak ada yang bisa berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena Allah menolong nabinya. Nabi hanya merasakan madharat sebatas yang Allah tetapkan. Ketika perang Uhud terluka kepalanya, sebatas itu saja. Gigi beliau ada yang sedikit patah, berdarah. Nabi alaihi salatu wassalam dan kita semuanya wajib untuk menggantungkan urusan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat, kepada putra-putri beliau, kepada semuanya, didik putra-putri kula panjenengan sami untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min. Terangkan sesuai dengan kemampuan mereka, akal mereka, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat sengibun. Di antara perkawis yang penting, yang nomor sekawan berarti. Anak itu butuh contoh, butuh teladan. Ini salah satu sebab keberhasilan tarbiyah. Kenapa Rasul berhasil mendidik anak-anak dan mendidik umat? Semuanya adalah fadilah keutamaan dari Allah. Kemudian ada sebabnya, di antara sebabnya, toladan, contoh, qudwah. Kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, mari melihat bagaimana Nabi mentarbiyah. Nabi mendidik bukan hanya sekedar memerintahkan, tetapi juga beliau mencontohkan. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan, membimbing dan juga mencontohkan. Berarti Nabi sebagai contoh teladan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, itu mereka betul-betul menyaksikan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah teladan, contoh. Dan anak-anak kecil itu betul-betul bisa mengambil ilmu diantaranya dengan contoh. Nah, baik, bisa kurang berapa menit? 5 menit, 2 menit. Baik, sekapin soal 2 menit. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik, ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Anas bin Malik itu baru berumur 8 tahun, 8 tahun. Dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya Anas, saya titipkan. Saya ingin anak saya menjadi pembantu. Pembantunya maksudnya. Ya, siapa tidak suka menjadi pembantu siapa? Nabi. Artinya dididik oleh Nabi. Sampai 10 tahun, sebab Nabi alaihi salatu wassalam beliau di Madinah 10 tahun. Jadi 10 tahun bersama Nabi Anas bin Malik. 10 tahun sampai ketika Rasul wafat, Anas kurang lebih berumur 18 tahun atau 20-an tahun. Nah, Anas mengatakan. Jadi tentunya beliau menceritakan selama 10 tahun bersama dengan apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini contoh. Anas bin Malik bisa menceritakan apa yang dilihat. Di antara yang dikatakan oleh Anas, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mencacati apa yang saya lakukan. Ya. Ini contoh. Pilih mangke kita lajengaken. Intine pun anak-anak ini dia bisa mengambil faedah, di antaranya adalah ketika yang mengajari itu memberikan contoh dan tauladan. Iki wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.